Mitra Bisnis, pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan mesti satu agama sedang diuji materikan dan diminta untuk tidak berlaku oleh penggugat. Dasarnya, urusan agama adalah urusan pribadi dan negara tidak boleh memaksakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar Anda soal ini? Pertama, teman-teman yang melakukan CR ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah hak konstitusional teman-teman itu dan tentu kita harus menghargai. Kemudian yang kedua, memang undang-undang ini kan sudah sekitar 30 tahun ya, mulai tahun 74 sampai sekarang. Dan dalam waktu 70 tahun itu banyak sekali hal yang peristiwa-peristiwa perkawinan yang terjadi. Antara lain adalah soal nikah beda agama. Kalau dulu misalnya tahun 70-an, mungkin kita karena pergaulan masyarakat itu masih sangat terbatas, mungkin kita bisa mengontrol. Tetapi dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, di mana pergaulan orang itu semakin luas, gitu, dan kita tidak bisa membatasi orang harus bergaul dengan seagama dan lain sebagainya, yang kemudian membawa implikasi terjadinya nikah beda agama. Nah, menurut saya begini, memang norma yang ada di dalam undang-undang kadang-kadang lebih lambat mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Jadi, pertanyaannya adalah apakah kita masih mau tetap mempertahankan norma itu, norma yang ada dalam undang-undang perkawinan, ataukah mau mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat? Kalau mau mengikuti perkembangan dalam masyarakat, persoalannya adalah ada tafsir mainstream di dalam Islam yang melarang orang nikah beda agama. Tetapi kan begini, undang-undang perkawinan ini sebenarnya tidak hanya mengatur orang Islam. Memang di dalam sejarah perumusan undang-undang ini, yang paling keberatan adanya nikah beda agama itu terutama memang dari umat Islam. Karena tafsir yang mainstream itu memang melarang, meskipun ada juga pendapat-pendapat di kalangan para ahli hukum Islam yang memperbolehkan nikah beda agama. Terutama kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya ahlul kitab itu diperbolehkan. Tetapi kenapa larangan itu juga berlaku misalnya orang Hindu tidak boleh nikah dengan orang Buddha, padahal sebenarnya Hindu dan Buddha juga tidak punya persoalan nikah beda agama itu tidak seperti persoalan yang dialami orang Islam gitu. Tapi kenapa undang-undang ini juga melarang misalnya orang Hindu tidak boleh nikah dengan orang Buddha, orang Katolik tidak boleh nikah dengan orang Protestan dan lain sebagainya. Jadi norma-norma itu menurut saya memang harus diuji di dalam perkembangan masyarakat sekarang. Meskipun mungkin nanti apa banyak kalangan Islam yang keberatan misalnya orang Islam nikah dengan non-Muslim, tapi paling tidak ada norma baru yang membuka ruang kepada orang, misalnya orang Kristen boleh nikah dengan orang Buddha misalnya, sejauh memang agama atau komunitas agamanya itu tidak mempersoalkan hal itu gitu. Jadi menurut saya memang GR ini adalah momentum untuk meninjau kembali sejumlah persoalan nikah beda agama, norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 174. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak pribadi, bagaimana pengaturan yang ideal? Apakah lebih baik negara yang ikut mengatur atau negara memberi kebebasan dan agama masing-masing yang mengatur umatnya? Ya, dalam konteks di Indonesia saya kira susah ya untuk realitas hidup keagamaan. Itu agak susah untuk memisahkan urusan agama dan negara dalam hal perkawinan. Even kalau dilihat dari konteks hak asasi manusia, sebenarnya orang mau nikah dengan siapapun itu adalah hak pribadinya. Orang mau menikah dengan orang yang seagama, orang mau dengan suku yang berbeda misalnya, karena larangan nikah dengan yang orang lain itu bukan hanya persoalan agama. Kadang-kadang ada suku tertentu di Indonesia yang melarang orangnya nikah dengan suku luar, atau kalau misalnya dia nikah, dia harus menerima sanksi sosial dan diakui sebagai bagian dari komunitas adat itu. Itu kan banyak juga terjadi. Nah, mestinya hal-hal seperti itu, kalau memang misalnya ada orang yang mempunyai kesiapan secara psikologis, dia sudah menghitung risiko sosialnya ketika dia nikah beda agama, ya memang tidak bisa dihalang-halangi daripada misalnya kita memelihara kehidupan dan cara beragama yang munafik terus-menerus gitu. Jadi misalnya hanya orang, okelah kalau misalnya saya punya uang, lebih baik saya nikah di luar negeri misalnya. Kemudian balik, didaftarkan ke pengadilan negeri itu sudah sah. Atau misalnya pindah agama sebentar, kemudian nanti balik lagi. Jadi itu kan sebenarnya praktek-praktek yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Kita bisa melihat itu. Dan itu dia lakukan karena untuk mensiasati aturan yang memang mendorong orang menjadi munafik dalam beragama gitu. Saya kira perkembangan-perkembangan itu yang harus dilihat. Jadi memang tidak bisa berpikir hitam putih lah di dalam persoalan ini, tapi menurut saya memang negara itu harus diletakkan dalam porsinya yang tepat. Jadi dia tidak boleh terlalu dalam mengintervensi mengenai orang harus nikah dengan orang yang seagama atau tidak. Fungsi negara lebih pada menjamin hak sipil administratif dari warga negara itu. Tapi ya memang harus orang yang mau nikah dengan orang yang tidak seagama harus diberikan kewasan bahwa ada implikasi-implikasi implikasi bukan hanya persoalan teologis, tapi juga ada implikasi sosial, nanti anaknya, kemungkinan-kemungkinan bagaimana nanti soal pendidikan keagamaan anaknya, dan lain sebagainya. Itu memang harus dari awal orang yang mau nikah beda agama harus mempunyai kesiapan, kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Demikian Koordinator Program The Wahid Institute Perumadi. Saya Wendy Lim.